بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, pada saat tahiyat akhir, bacaan yang benar dari salawat sampai akhir yang benar seperti apa Ustaz? Yang benar seperti yang diajarkan Nabi. Ya, dan saya pernah bahas itu dalam bahasan tahiyat yang telah kita lewat dalam bahasan fikih salat. Ya, ada 5 jenis tahiyat bacaan yang tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada at-tahiyyatu lillah wassalawatu wassayyibah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada at-tahiyyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi. Ada at-tahiyyatu lillahi tayyibatu zakiyat. Ada 5 lafaz, bedanya cuma di awal, kesannya sama. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu tambahan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kalau ada ingin tambahan doa, boleh. Dalam hati kita dengan bahasa Indonesia boleh, karena berdoa di akhir-akhir tahiyat itu adalah doa yang sangat dianjurkan. Ada sebagian sahabat yang berdoa. Ketika berdoa dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfir li. Ya Allah, saya akui Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang layak saya sembah. Engkau tempat bergantung, tempat bermohon. Engkau tidak ada sekutu bagimu ya Allah, tidak beranak, tidak diperanakan. Hamba mohon kabulkan doa saya, Allah ampuni dosa saya. Begitu dia bermohon, setelah itu kemudian Nabi mengomentari. Kata Nabi, atadri madza tas'al? Tahukah engkau dengan apa engkau meminta? Dia berkata, Allah Rasulullah a'lam, Allah dan Rasul yang paling tahu. Kata Nabi, lihat kalimatnya, engkau telah bermohon kepada Allah bi asma'ihil a'zam, dengan namanya yang paling agung. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha ata. Kalau engkau minta dengan doa itu, Allah langsung akan mengabulkan doamu, kalau memohon akan langsung dijawab. Jadi di antara fadilah doa, selesai antum tahiyat di ujung-ujung, itu doa yang cepat mengabulkan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya ada dari Nabi, boleh dilafadzkan seperti yang tadi saya sampaikan, 4 permohonan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. 4 permohonan itu boleh dilafadzkan. Kalau Nabi tidak melafadzkannya, misalnya tidak ada dari Nabi, jangan dilafadzkan, tapi cukup dalam hati. Dalam hati nunggu imam belum salam misalnya, antum sudah selesai doanya, antum boleh ulang-ulang itu, atau antum dalam hati, ya Allah berikan kemuliaan pada saya, lancarkan kehidupan saya, tenangkan kehidupan rumah tangga saya, lancarkan usaha saya. Boleh dalam hati, tidak dilafadzkan. Allahu taala alam bisawab.